pertanyaan selanjutnya dari Sofyan di Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang selalu dirahmati Allah dan permudah segala urusan dakwahnya. Amin, amin. Buya, ada yang ingin kita tanyakan mengenai sholat. Bagaimana apabila kita ikut sholat jamaah tapi dengan niat mengkodok sholat? Baik. Anda sholat berjamaah, Anda boleh mengkodok sholat Anda jika Anda punya utang sholat. Boleh-boleh saja, enggak ada masalah. Bahkan kalau seandainya kita yang kodok bermakmum dengan orang yang ada, sah sholatnya. Cuman jika berbeda tentang sholatnya, sholat jamaahnya tetap sah, cuman tidak mendapatkan pahala jamaah. Itu saja. Orang sholat duhur di belakang orang sholat asar, sah, tapi tidak mendapatkan pahala. Misalnya sholat duhurnya adalah jamaah takhir, ya kan, ikut sama orang sholat asar, sah, tapi tidak mendapatkan pahala jamaah karena perbedaan sholat. Jadi sah-sah saja. Orang sholat fardu berjamaah bermakmum dengan orang sholat sunnah, sah, tapi tidak mendapatkan pahala jamaah. Jadi sah-sah saja. Qadha Anda adalah diterima, dan semoga Allah mengampuni kita dari kesalahan-kesalahan kita di dalam meninggalkan sholat. Mungkin kita teledor melakukan sholat. Dan ingat, yang punya utang sholat segera dibayar. Sebelum mati punya utang sholat karena teledor, karena lupa, dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab.